Adin. Eh? Jangan belajar dah. Oh, brengsek emang tuh gepeng tuh. Tahu. Mantu lagunya kayak juragan. Eh, lu kemarin enggak sekolah kenapa? Hah? Kenapa enggak sekolah? Ha ha ha ha lu. Kapan kesiangan gua bilang? Lu kesiangan lu kalau tidur makanya jangan malam-malam, Din. Kalau anak muda mah. Ya kata ibu jisi suruh ngerol. Ya, kemarinnya? Hah? Lu kemarinnya kenapa? Kan hujan. Hujan, alasan mulu kalau enggak masuk hujan, enggak enak kan gua sama bu guru. Nah, kalau tiap hari hujan terus gimana? Nah, banjir tiap hari hujan. Oh, bukan maksud gua kalau tiap hari hujan lu enggak sekolah. Dia lagi nanya kalau tiap hari hujan orang anak kecil juga tahu banjir. Iya banjir sih banyak, tapi lu jangan gitu dong. Udah lu makan paling banyak di rumah bujuju. Gua, waduh, gua yang paling tua di sini malu banget. Ya anto sama pala ikan asin habis juga. Kagak bayaran. Kalau Yanto mah enggak aneh. Yanto enggak habis gepeng ya habisin. Iya. Sama piringnya sontek. Sama piringnya. Gua kalau hari libur gue malas bener, Din. Sebenarnya gini ya, Din, ya, apa? Apaan? Gua saking aja sebenarnya kan gua punya rumah di Jakarta ini, tapi gua kos itu aja masalahnya. Gua bukan apa-apa, lihat tante Juju tuh, aduh, gua kalau ngebayangin dia lagi tidur sendirian. Aduh. Namanya janda, kita anak remaja, Din. Udah, kemarin malam gua dipanggil sama Bu Juju. Jam 12 malam. Iya. Lu jangan yang bener dong lu, aduh. Sudah apaan, Din? Gua lagi baca. Ah, terus di Din gitu. Udah tidur belum? Belum tante. Iya. Sini deh ke kamar dulu katanya. Ah, ya benar. Oh, saya gemeteran, Det. Ya. Ada apa tante? Katanya. Oh, tolong nih buangin pispot. Gua kira lo. Boel, tapi gepeng waduh lu. Bener sadis juga gepeng. Gepeng juga sama lu, Din. Kenaran. Gua kira tak masuk ke dalam. Masuk. Gua curiga kan namanya dia ada GR sama tante. Lain. Kelihatannya makanya dia sewot terus sama kita. Oh. Dia tuh ada hati, Din. Dia punya hati, ada, percaya enggak lu? Punya hati dia. Kagak punya hati mati dia. Kenapa terus? Begitu gua liatin tante Juju masuk duluan ke kamar. Gua curiga kan, ini orang enggak punya suami. Iya. Oh, jangankan kita tetangga aja udah pada ngomongin dulu. Masuk gepeng ke dalam, gua intip. Gepeng masuk juga? Mm-mm. Terus? Gepeng masuk. Wah, liatin. Gua nafsu terus. Jangan tante. Jangan tante. Jangan katanya. Jangan dilepaskan. Dia apa? Gua pokoknya penasaran, gua dengerin aja. Liatin. Wah, gua liatin. Taunya? Gak taunya. Ngapain lagi ngepel. Ngepel tante Juju ngebantuin. Rupanya pelnya jangan dilepas katanya. Gua bilang, "Lagi ngapain pel?" "Peng, enggak lagi ngepel, Om." Enggak, ini gua baca artikel nih di majalah. Oh, tuh. Penting nih buat ibu-ibu. Peranan KB dalam pembangunan. Gua juga ada majalah tahun 60-an nih. Enak juga nih gua baca daripada nganggur. Peranan mandor pada proyek bangunan emang. Ini namanya teknologi modern. Kaum ibu yang modern tidak asik, hanya pandai mengurus anak di rumah, tapi juga harus pandai mengaduk beton. Yang bener aja ibu mengaduk beton. Apaan? Kok ibu mengaduk beton? Nah, gua mau baca peranan mandor pada proyek bangunan. Nah, jauhan sono enggak enak kedengerannya. Jauhan-jauhan gimana gua sekamar sama lu? Oh. Mengaduk beton itu harus merata sebab kuatnya suatu bangunan tergantung kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Ya, itu sebaiknya harus memperhatikan gizi. Untuk itu, ibu-ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk makan makanan seperti semen, pasir, dan batu kali. Itu merupakan faktor penting dalam pengecoran beton. Untuk itu, para kuli harus mengerti tentang keluarga berencana. Dia apain keluarga berencana kuli? Itu program yang tepat untuk kesejahteraan. Oleh sebab itu, jarangkanlah kelahiran ibu dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti mesin giling atau molen adalah alat berat dalam proyek. Di samping itu proyek harus menyediakan ahli bangunan seperti bidan atau dokter. Bidan ngurusin bangunan adalah komponen untuk mensukseskan KB. Bila ibu-ibu telah melahirkan anak, maka ibu-ibu harus mempersiapkan anak-anak itu untuk menjadi tukang aduk, tukang batu, dan tukang gali. Itu adalah pekerja harian. Sedangkan mandor adalah pegawai puskesmas. Lo macam-macam lo. Lo pegawai puskesmas enggak mantri, Din, nama bidan. Lah, makanya kagak enak deh kalau baca dibarengin. Bukan gitu, gua baca artikel masing-masing. Lu. Lah iya. Urusannya waduh, ini sih puskesmas yang tersedia adalah sarana untuk kesehatan. Emang bener itu bacaan. Untuk itu, bila anak-anak ibu terserang sakit, cepat-cepatlah bawa ke proyek bangunan. Nah, ini gua pas aja bacanya lagi. proyek bangunan yang telah selesai biasanya langsung diserahkan kepada bayi yang baru lahir. Kamu ngurusin apaan bayi yang baru lahir? Maco kamu, Dad. Loh, makanya baca itu jangan deket-deket, kenapa sih? Biar kata jauh, lo kalau lo kedengeran gua pas ke situ sama juga, Den. Sama juga. Nah, siapa tuh? Ada apa sih? Ribut-ribut. Sok lo. Tadi bahasa Inggris saya belajar di kampus. Tadi mah hari Minggu, goblok. Ya. Kemarin. Dulu, kemarin. Udah. Itu bahasa Inggris 7 kali keliling Monas itu apa sih artinya? Apa-apa tuh? Pasti enggak bahasa Inggrisnya. Oh, keliling Monas 7 kali. Saya AM. AM pusing. AM pusing. Betul. Beneran AM pusing. Lah coba lu keliling Monas 7 kali kalau enggak pusing lu mampus. 100 buat dibikin. Pinter lah benar. Bahasa Inggris paling. Oh iya, gua juga pelajaran bahasa Inggris susah. Apaan tuh? Tadi transit bahasa Inggris bahasa Indonesia tuh. Ibu, ibu bahasa Inggrisnya apa gua lupa lagi tuh bener. Dad. Lu ingat enggak ibu bahasa Inggrisnya? Mother. Iya. Yeah. Kalau gua dong privat ketahuan. Kalau gua muka Inggris, lihat. Kalau Yanto? Ah, Yanto lu mau Tegal lo. Lihat. Ibu muka susah. Ibu mother. Mother. Bapak? Herder. Lo yang benar herder. Father. Ibu tiri. Herder. Iya benar. Lo kok herder? Lah lu sekarang gini, herder galak enggak? Galak. Ibu tiri. Galak. Ya, sama. Lo pinter ya. Kenapa susah-susah sih? Mas Dedi. Kenapa? Saya tuh gak enak sama gepeng. Soal bayaran aja ikut-ikut campur. Nah gepeng lagi, lu lagi belajar ini. Lu, pokoknya... soal yang tadi itu, jangankan lu yang gak enak. Panas dong. Gue juga gak enak. Dong, panas dong. Cuman lu mesti tahu diri. Enggak, tadi Tok, lu katanya ulangan apa? Ilmu biologi katanya tuh. Iya. Mas Dedi. Susah banget. Ulangan biologi tadi katanya. Siapa yang Tok? Dia gak bisa. Susah. Ini kan menurut lingkungan-lingkungan itu hewan juga apa bisa menyesuaikan diri. Iya. Dari kita bisa ngelihat daripada apa bicaranya itu hewan itu sebetulnya bisa ngomong. Cuma, bisa ya. Nah, cuma kita yang kagak dengar, benar. Iya. Cuma lu yang enggak tahu ya. Gua percaya, Din. Hah? Percaya kalau hewan bisa ngomong. Iya. Sebab gua sama Yanto enggak tahu, yang tahu cuma lu doang. Pas waktu gua keragunan ada yang kayak lu emang, benar. Lagian hewan bisa ngomong. Kata ibu guru tadi kan hewan itu bisa berbicara menurut tempat di mana dia tinggal. Contoh ayam lo, ayam. Iya lo. Ye, kagak percaya. Ayam Jawa tuh apa? Bunyinya lain. Kayak orang Jawa. Nah, tak kayak Yanto nih coba deh. Kayak gimana? Ayam Jawa gimana tuh? Contohnya. Heeh. Kukuruyuk kukuku. Ini ayam yang ketoprak nih. Lo macam-macam aja. Loh, itu kan kita harus itu mah orang Jawa nyanyi tok, tinggal beda apa? Masukin kukuruyuknya doang, Mak. Itu sebagai contoh aja. Contoh. Jawa. Nah, dari Sunda lain ayamnya. Apa? Gini, kalau dari Sunda lemah-lembut. Punten, kang karangok, gitu lagi. Iya, bener. Bener. Itu, kalau pakai punten gitu mah kang kredit biasanya. Nah, yang serem dari Batak loh, ayam. Gimana? Ayam. Orang Batak bukan orangnya aja yang serem. Ayam juga serem. Wah. Oh, dia pagi-pagi bertengger di, ini. Pager. Oras! Kukuruyuk, bah! Wah, serem loh. Loh. Nah, itu dari Batak. Nih dari Ambon ada lagi Mas Dedi. Gimana? Dari Ambon nih. Wah, keren dia. Pagi-pagi. Ini tukang ayam. Pagi ini dari Ambon. Lain lagi ayamnya. Bunyinya? Hei! Beta kukuruyuk! Bunyinya begitu. Gitu. Itu mah Den namanya. Kalau lu bilang dari Jawa, dari Ambon, dari Sunda, itu mah sama juga orang-orang sana. Tapi kalau lu ngomong cuman gitu dong, gua juga bisa. Gua waktu ke Hong Kong. Kong. Dari Hong Kong gua bawa ayam. Kapan Kong? Sampai di Halim tuh ayam begitu muka, cek di lapangan terbang, kiplik-kiplik. Hayya, kukuruyuk. Nah, sama juga gitu, gampang ngomong gitu mah. Mungkin gepeng nih gimana nih? Kenapa? Gepeng nih. Lu apa sih diurus gepeng mulu? Lu gua mah enggak ada urusan. Lu yang belum bayar. Lu lagi belajar begini lu. Pokoknya harus selesaikan nih. Ah, sekarang gini, Den. Hah? Urusan itu urusan uang kan. Iya. Sekarang begini, pelajaran yang besok buat besok tuh gua mau tes dulu. Kalau gua namanya ya pelajaran 17 semuanya angkanya 8. Oh, kalau Yanto lu tahu. Oh iya. 17 merah semua, yang hitam cuma satu. Iya. Itu tuh. Apa? Yang PMP tuh susah tuh dia. PMP. Apa sebabnya? Oh iya benar. Apa sebabnya lambang negara Indonesia burung Garuda, Dad? Apa tuh, Tok? Ayo. Burung apa Garuda. Apa sebabnya? Berat tuh. Ayo. Burung Garuda, jangankan lu gurunya aja enggak tahu. Ayo, Dad, apa? Burung. Lu apaan? Coba kalau burung pipit. Sal, enggak ilmiah dong. Gimana dong? Karena Indonesia tuh merdekanya tanggal 17 Agustus tahun 45. Oh, bener kan? Ya, bener. Bener. Ayah. Emang bener. Ayo, lulus terus. Terus kenapa lambangnya burung Garuda? Nah, itu yang gua pusing. Justru kalo gua yang kagak bisa itu. Kalau menurut gua emang bener. Terus merdekanya tanggal 17, bulan 8, 45. Yeah. 17 itu kan buntutnya. Iya. Ya kan? Iya. Yeah. 8 itu kan apa? Kaki, apa? Kaki. Jari. 45 itu kan apa namanya? Sayap. Sayap. Terus makanya burung Garuda. Coba ya. Kalau yang lain? Kalau yang lain coba kalau tanggal 1 bulan 2 tahun 45. Kalau enggak capung lambangnya lu. Oh, satu buntut, dua sayap, 45 bulunya gondrong. Oh, capung. Oh, iya jadi kalau kalau Indonesia merdeka tanggal 1 bulan 2, lambang Indonesia capung dong ya. Makanya pas tanggal 17 bulan 8 45 Garuda. Nah, bener kan? Garuda Pancasila. Bener, bener. Eh, Bang. Ada apa lagi nih? Ah, gepeng lagi. Gaji. Anak-anak. Iya, Pak Guru. Sok lo. Enggak, saya baru saja ini privat. Privat apa? Privat. Privat. Goblok banget ini ya. Goblok. Privat. Prikat, Bang. Apa itu? Prikat. Lu kira nonton bioskop. Itu untuk nganu itu lo belajar les pribadi bahasa. Bahasa. Private. Private. Apa bang? Bahasa Cim It. Cim It. Gak tahu mesti. Ya, saya apa? Belajar itu bahasa Cim It. Tapi Cim. Kan saya dengar dari luar tadi ayam kan, ayam babon kan. Iya. Ayam babon. Ayam jago. Ih, ayam jago. Oh iya. Ini saya ayam babon. Ayam babon itu kalau bahasa Cim It sana, itu bahasanya lain. Anu cek peng. Bahasa Cim It sama enggak sama bahasa siluman? Lu macam-macam aja. Cim It lagi. Enggak, bahasa Cim It sana. Oh iya. Bahasa babon tuh gimana? Bahasanya kalau pagi-pagi udah bangun langsung koh koh koh keto. Koh koh koh keto. Gitu bunyinya ya. Ketok gitu. Iya, soalnya pendekan ayamnya sama orangnya gitu. Oh. Sekarang gini, Peng. Gua juga curiga sama lu. Tadi kan barusan ribut sama Yanto. Din periksa dulu takut ada antunya. Takut ada pisau, udah diambil. Mungkin ada bertatonya. Hah? Tato ya? Mana? Kamu tato tapi putih. Itu mah pano, Peng. Pano itu mah. Ini lagi belajar apa lagi ngobrol? Ya, lagi belajar sambil ngobrol biasa, anak muda. Antara lain apa aja yang tadi dipelajari? Antara lain itu bistik, snack, lo apaan? Ya, makanan aja. PMP bahasa Inggris. Udah pas kagak bayar makanan yang diomong lagi. Ini Peng, kita kan besok mau ulangan. Saya juga ulangan. Ulangan apa? Umum saya besok itu. Umum besok ulangan semua. Umum. Umum kan enggak. Lo sok pelajar aja. Gue mau ulangan ini apa PMP? PMP. Saya aja. Iya lo. PMPP. MPP kali. MPP. Sama bahasa Inggris. Nah, aku ya. Bahasa Inggris, kamu juga? Bahasa Belanda? Belanda bisa. Oh iya. Jerman? Jerman bisa. Jepang? Cina. Jepang bisa, Cina bisa. Saya enggak bisa. Iya. Yang bisa orang sana. Enggak, gua curiga lu masuk ke kamar gua mau ngapain. Ini ceritanya kan tadi saya disuruh sama Bu Juju. Oh, kenapa? Soal menanyakan itu. Bayaran lagi. Habis. Lu gua bilangin tadi gua udah urus, gua udah bilang nama Yanto, tok, lu mesti sadar lu makan di sini. Gepeng bekerja untuk kita, digaji sama kita, lu bayar. Kan Bu Jujo bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi pokoknya kamu yang marah duluan sih, Peng. Emosi kan saya. Iya, dia jelek. Gepeng. Lu benjol. Ketawa jelek. Koreksi dong. Ini kalau you tahu mukanya itu Mas Yanto itu termasuk manusia yang langka ini. Loh Mas Gepeng, jangan begitu dong. Itu kan teman saya. Loh, enggak, dia kan jelekin saya. Loh, umpamanya ini. Umpamanya ini perlu dilestarikan. Loh, saya itu kan ngomong dalam hati. Oh gitu. Kira-kira Gepeng itu jelek. Tapi kan dia enggak marah. Enggak marah kan? Dalam hati. Dalam hati. Yanto itu ngomong jelek, tapi dalam hati. Sebenarnya enggak marah. Oh, yang tahu paling ya usus rempelong. Nah, itu lah. Orang lain mau tahu gimana? Pokoknya jeroan aja yang tahu ya. Makanya itu, ini tadi belajar apaan sih? Tolong dia kasih tahu deh. PMP. PMP. Maaf. PMP. pendidikan moral Pancasila. Di antaranya sejarah. Itulah. Sejarah dunia. Sejarah mbah saya itu enggak itu. Mbah saya itu ngeri loh itu sejarahnya. Oh, mbah kamu yang kecemplung sumur kemarin. Yang dijemputin sama nyak lo. Kalau tanya mbah saya. Anu ya masa mbah kamu masuk sejarah yang enggak mungkin. Ya. Antara lain sejarah apa coba? Sejarah dunia, Bang. Sejarah akhirat, Bang. Nah. Lo ngawur tahu lagi. Siapa? Sejarah dunia dan sejarah Indonesia. Itulah. Coba coba. Ceritain deh. Sekarang begini, saya ceritain, Pak. Bahwa konon di Indonesia ini dulu ada sejarah. Sejarah. Sejarahnya itu sudah lama, Peng. Nah, apa namanya? Pangeran Diponegoro. Itulah. Itulah terus. Enggak, saya senang kok bangsa sebangsa sejarah itu senang saya. Sejarah senang. Senang Diponegoro itu iya. Naik kuda, Peng. Iya. Oh iya, enggak naik kambing ya. Itu di dalam potretnya. Iya, ya tahu. Nah, ya kan? Diponegoro itu pakai sorban. Pakai baju, pakai celana, iya. Nah, pakai sepatu. Enggak, Diponegoro pakai apa? Sorban. Sorban. Nah, kenapa Diponegoro tidak pakai helm? Nah, tanya sama Gepeng. Nah, kenapa? Kenapa tidak pakai sarung? Hah? Eh? Oh. Soalnya saya enggak ada di kamarnya dia sih. Dia itu salah satu pahlawan nasional. Betul, betul. Iya, nah, iya, iya. Terus pahlawan perjuangan kita, dia bawa keris. Iya. Dia kalau perang tuh gagah. Naik kuda menantang ke muka. Tok tok tak tok tak tok tak. Itu yang bunyi apa? Tok tok. Apaan? Yang bunyi kudanya. Oh, kaki kudanya. Kaki kuda. Oh iya, iya. Menyerang. Menyerang Belanda. Belanda menyerang Diponegoro. Waduh. Nah, Belanda dan Diponegoro saling serang-serangan, Bang. Kok kamu ini bergetar nih? Enggak, artinya itu mengiyakan mantap sekali. Oh, mantap. Saking percayanya. Terus, terus, terus. Nah, kegagahannya itu patut kita tiru. Nah, sebagai pemuda, Gepeng kan? Jadi, dalam pekerjaan apapun, Gepeng harus siap gigih. Nah, Mas Deddy, kalau Diponegoro naik kuda pakai sorban, kita bayangin keren ya. Gua kalau ngebayangin Gepeng naik kura-kura pakai helm gimana? Gua enggak bisa bayangin deh. Setahun. Tolong besok carikan kura-kura perempuan ya. Langsung sehari bertelur 80 biji kali. Ini kok mesti saya terus loh. Enggak anu membayangkan gitu. Jangan bayangin ya aduh. Loh kita harus bisa apa membayangkan masa lalu dengan masa sekarang itu. Oh gitu. Maksudnya dan masa bodoh. Lah terus si kura-kura itu kok kura-kura. Sampai terus bagaimana itu Diponegoro? Diponegoro menyerang ke Batavia. Menyerang. Tahu Batavia, Feng? Iya, Bata. Bata yang bata. Bata buat bangunan. Dulu lagi Batavia, Batavia Jakarta, Feng. Batavia. Oh, Batavia Jakarta. Jakarta. Namanya Batavia. Sekarang Batavia, Jakarta. Menyerang pakai kuda. Wow. Yang lain jalan kaki. Jalan kaki. Besar-besar dong ya pakainya. Oh. Iya dong jalan terus. Menyerang ke Jakarta. Begitu datang sama Belanda pakai bedil, Feng. Pakai bedil panjang-panjang modern. Modern. Orang Indonesia enggak pakai. Enggak pakai. Pakai apa? Enggak pakai. Apa? Tok sarung satu-satu. Sarung, sarung. Anjang bener loh. Ya, enggak percaya loh. Terus sarungnya siapa itu? Sarung yang 3 bulan enggak pernah dicuci. Dikipli-kipli di muka-mukanya Belanda mati. Nah, itu kopi sejarahnya itu. Dulu. Bau ya. Ya. Mungkin sarungnya Dedi tuh. Itu pelajaran sejarah. Itu tadi besok juga kita belajar bahasa Inggris. Oh, sekarang ini pengalaman Yanto mengenai sejarah. Coba. Oh, Yanto enggak tahu sejarah dia. Enggak tahu sejarah. Enggak sejarahnya tetangga lo boleh deh. Peng, lo kan sekolah enggak tahu sejarah. Lo macam-macam aja. Dia kan sekolah di kelas 4 kagak naik-naik. SD Imper Sepetang sono. Dedi. Didin, apa? Bayaran beres. Beres emang. Uang kuliah beres. Beres. Semua beres. Setiap taplak meja yang di kelas juga beres sama beres. Lu bawain. Enggak, ini maksudnya sejarah aja, sejarah. Ya. Ingat deh, sejarah apa, gitu apa, timun nyolong kancil apa, gimana. Loh, itu dongeng namanya, oh, dongeng. Enggak, sejarah yang termasuk sejarah. Kalau saya kira-kira Gepeng masuk surga. Itu bukan sejarah, bukan. Sekarang begini toh ya. Ilmiah. Gua lihat. Lo memang kalau soal ngomongin pelajaran mah lo enggak ini enggak, ya. Enggak. Kelihatan dari uangnya aja seret. Iya. Bang, sekarang gini, Bang ya. Nah, tahu makanya sekarang ini Didin deh, Didin. Didin boleh. Sejarah, Din. Oh, cita-cita sejarah apa, Ki? Sejarah. Saya bukan ahli sejarah. Enggak, apa gitu, Kak? Hah? Apa sejarahnya siapa gitu. Nah pembantu ngetes sejarah gue bingung. Nggak, soalnya besok kalau saya pulang dari sini, besok saya mau ngajar sendiri. Ah, jadi lo, Peng, lo bukannya mau ngetes ya, mau nanya. Eh Peng, makanya orang mau sekolah, keluar modal. Nah, makan aja susah dulu. Saya aja sekolah, biar nunggak-nunggak juga kan. Nggak apa-apa, gini, sekolah. Segala sesuatu gitu. Itu, kita sebagai pemuda, ada baiknya kita konsultasi, bertukar pikiran. Harus itu. Jangan cuma marah tok yang bisa. Sebab apa? Gua lihat di pasar kemarin. Orang itu sabar loh. Lu, Yanto sih gua celak deh, terus terang. Nah, baru ditegur sama gepeng gitu aja marah. Gua lihat, ada orang jalan ketabrak mobil. Diam, bus! Gua nggak marah, diam. Kok diam aja? Sabar orangnya ya, bor. Ketabrak mobil kok diam aja. Tenang aja, tenang aja. Ketabrak diam, enggak, diam aja. Diam tiduran malah. Tiduran, paling cuma kakinya kesek-kesek-kesek gitu. Iya. Apa itu? Kenapa? Diam aja. Iya. Begitu gua lihat, ini orang sabar amat. Gua penasaran begitu lihat, dud. Kagak ada napasnya, nggak baru-baru mau marah dia bangun aja. Oh, mati. Pisah. Mati. Iya. Oh. Wah, saya yang lebih sabar. Alhamdulillah kalau gitu. Saya yang lebih sabar saya. Kenapa? Kemarin ketiban kelapa, saya diem aja. Enggak marah saya. Kenapa? Oh, Yanto naik pohon kelapa, saya ketiban, saya diem aja. Kok diem? Lo baru-baru marah, gue pingsan. Sama aja itu, untung aja gak mati sekalian. Ada ngapain nih, Peng? Soal sejajar. Ini gimana sih? Tadi saya suruh apa? Enggak, ini soal memang saya disuruh. Ini tadi saya disuruh. Ya, Peng, disuruh sejarah tadi, Peng. Bukan, jangan apa-apa. Sejarah apa, Peng? Dunia? Disuruh Pak Mat tambah ngobrol sendiri ini gimana? Anu Tante, katanya dia bilang Tante Juju katanya bekas murid saya katanya. Oh, saya? Iya. Muridnya Gepeng. Yang ngomong siapa? Enggak. Kan rusak semua kalau gurunya Gepeng. Bawa sejarah dunia itu, Peng, dari sana. Ini ada juak majikan saya. Di Ponegoro itu pakai kuda, Peng. Ya, jadi pakai kuda, dia pakai apa-apa dah. Peng, tes lagi deh, sejarah tes. Sejarah saya senang, Peng. Bener deh, Peng. Ini begini, Bu Cucu. Apa? Soal sejarah. Apa mau mengetahui kura-kura itu? Kok kura-kura? Buat apa? Bukan, ini tadi kan ini ngobrol-ngobrol sama anak-anak ini. Sebenarnya belum saya sampaikan tadi pesan Bu Cucu. Nah, ini yang salah kamu. Itulah kesalahan kamu. Kok itulah? Sadar, Peng. Saya nunggu dari tadi kok enggak ada kabarnya. Soalnya begini, daripada nanti dari saya dikira saya tuh nyatut. Kok nyatut dong? Lebih baik langsung aja deh. Sama anak-anak biar tahu. Paling enggak nyatut, paling ngelipet. Ngelipet juga buat Yanto ini. Yanto lagi. Nah, ini begini loh adik-adik ya. Ini mumpung pada ngumpul ya. Tante udah pulang, Tante. Sudah. Sudah lama, Tante. Maaf ya, Tante. Deket-deket, nggak apa-apa. Mau makan lagi, Yanto? Halo. Enggak, Tante. Maaf, Tante, ya. Sungguh maaf. Nggak apa-apa. Kemarin nggak bayar, Tante. Tante, Tante, cakep ya. Eh, jangan sembarangan gitu dong. Baik, kita harus menghadap majikan tuh. Begini, ada apa, Tante? Saya enggak gini ya. Ini ya, sebelumnya Tante minta maaf ya. Mulai minggu depan. Iya, Tante. Adik-adik, saya silakan cari kos. Enggak. Cari kos lain ya. Hah? Kenapa, Tante? Iya aja dari sini. Kita di Gunung Colo, Tante. Demi deh, Tante, kan saya nggak pernah nunggak. Tante, jangan begitu dong, Tante. Kenapa? Saya semata-mata, bener deh, saya mendingan berhenti sekolah daripada kos di tempat lain. Jangan! Ah, Tante. Nggak apa rasanya. Barangkali, Tante, kamarnya dipakai sama kita nggak seneng ya. Nggak apa-apa, asal di rumah Tante aja. Saya di pinggir, apa, di belakang juga nggak apa-apa. Kamu kan nggak salah. Belakangnya saya. Oh, loh, kamu belakangnya lagi, saya. Belakang sama ayam itu. Iya. Tante, Yanto juga. Di belakang juga mau, Tante di belakang, di bawah, Tante di bawah tidur Tante. Juga nggak apa-apa. Oh, enak aja. Kan jadi, jaga sis kambing. Jadi gimana, Tante? Enggak, ini nggak apa-apa ya, jadi nggak ada pikiran apa-apa. Soalnya begini loh ya, tetangga-tetangga itu kan pada ngerasain Tante ya nggak enak. Tante ini seorang janda, nerima kos perjaka-perjaka, cakep-cakep lah. Terutama Yanto ya, Tante. Yanto juga cakep kok. Dia cakep kayak lumba-lumba. cakep. Udah jelek. Sudah sudah gepeng. Ini kasihan betul gimana? Udah jelek enggak bawa uang. Tapi enggak peng, sebetulnya pas lahir tuh dia cakep. Pas begitu gubrak lahir kedudukan bidan. Tapi gepeng kan ngomong dalam hati kan? Dalam hati. Ini fair, fair. Gak jadi gitu, bagaimana jadinya tante? Saya ini enggak enak nanti di tetangga-tetangga tuh ngira saya ini ada main lah atau gimana gitu. Kan enggak enak. Jadi saya minta pengertiannya adik-adik aja ya. Oh, tante maaf, saya enggak bisa tante. Kalau soal enggak bayar enggak apa-apa. Oh, tante. Wah, jangan. Oh, enakannya ini yang pertama, yang kedua. Dalam waktu dekat ini tante juga mau kawin. Hah? Mau pindah rumah ini, mau saya jual lah, dah. Jadi tante mau kawin? Iya. Jadi bagaimana masa depan saya tante? Loh, terserah aja sama adik-adik. Kok masa depan memangnya mau kawin sama itu? Loh, tadinya sih peng, kalau saya lulus sekolah saya mau cari kerjaan terus gitu peng. Terus iya, iya silakan. Ya tapi pokoknya habis kerja saya ya, mau. Pokoknya begini ya mas-mas kalian. Iya. Ini yang penting saya minta kesadaran anda semua. Iya. Gitu. Jadi gak ada soal yang bayar dan gak apa-apa. Tapi kalau besok udah punya, nyicil. Enggak. Bentuknya loh. Sama aja peng. Enggak, Yanto, saya enggak soal Yanto enggak bisa bayar, enggak. Cuman saya minta kesadaran adik-adik, itu alasannya ya. Jadi tidak bisa dirubah lagi keputusan tante. Aduh. Oh, betapa kejamnya tante. Enggak, gini aja, kalau memang Gepeng mau ngurusin adik-adik, silakan ya, Peng. Wah, saya enggak mau, Bu. Tante enggak mau. Kenapa? Sama Gepeng enggak. Mendingan enggak deh, saya. Enggak, mending... ke rumah saya enggak bayar deh. Lah, lo kamu aja tinggal di sini, numpang kok punya rumah. Pokoknya kita berempat sama-sama numpang orang lain gitu. Loh. Ya. Oh, iya, kesadaran deh ya. Kapan-kapan jangan lupa sama Bu Juju kalau sudah sukses ya, nanti kalau sekolahmu sudah semua sudah bekerja kaya misalnya ya. Kalau ini enggak bisa kaya nih. Tante ingatan Bu Juju gitu ya. Saya janji deh tante, walaupun kita udah berpisah, kita sadar sekarang pokoknya kalau tante apa namanya walaupun jauh-jauhan nanti kalau misalnya ini kita main ke sana tapi bilang-bilang aja kapan suaminya pergi keluar gitu. Loh, enggak boleh dong. Enggak maksud saya ini